Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita akan simak kajian ilmiah Untaian Mutiara Nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizullah. Dan kita akan simak tafsir suatu ayat yang mulia dari surat Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita akan simak tafsir yang akan disampaikan oleh beliau dan kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakum Allah Syekh Fawaz wa hayya Allah al-amilin fi idha'atikum idha'at raja'. وحيا الله جميع المستمعين لهذه الإذاعة وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم في هذه الإذاعة على ما تقدمونه من جهود ونفع للمسلمين وأسأل الله عز وجل للمستمعين لهذه الإذاعة التوفيق والسداد والعون على كل خير. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ على حسن دعائكم. فالآن أيها المستمعون في كل مكان نستمع إلى محاضرة مع شيخنا الفاضل الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن الأباد البدر فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، حديثنا في هذا اللقاء مذاكرة وتأمل وتدبر في آية سورة ياسين، وهي الآية 12. قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan segala ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah. Semoga beliau dan para sahabat beliau serta para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian kita kali ini, pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan mentadaburi dan menelaah terdapat di awal dari surat Yasin, yaitu ayat nomor 12 di awal dari surat Yasin, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Insyaallah kita akan mendengarkan penjelasannya dan penjelasan beliau. هذه الايه الكريمه بداها سبحانه وتعالى بقوله ان نحن نحيي الموتى، وهذا فيه التنبيه على البعث القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى لمجازات العباد. فصدر تبارك وتعالى الآية ببيان أنه سبحانه وتعالى يحيي الموتى، أي أن من مات لن تكون نهايته مجرد الموت، بل يكون بعد الموت بعث، وبعد البعث حساب وجزاء، وبعد الحساب والجزاء إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فالإنسان عندما يموت موته نهايته، بل بعد الموت بعث، وإلى هذا الإشارة بقوله إنا نحن نحيي الموتى. وأيضا في هذا رد على الكفار الذين يزعمون ألا بعث، قال تعالى: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بعث. ثم إذا شاء كلا لما يقضي Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini, ayat yang mulia ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya inna nahnu nuhyil mauta. Ya. Yang artinya sungguhnya kami akan menghidupkan mayat-mayat. Orang-orang yang telah mati akan kami hidupkan. Ayat ini dibuka dengan tanbih, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di sana setelah kematian namanya kebangkitan, al-ba'ats wan nusyur, kemudian wal qiyam baina yadayillah. Kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, kemudian diberi balasan yaumul jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tatkala berfirman inna nahnu nuhyil mauta, ya, kami akan menghidupkan mayat-mayat, orang-orang yang telah mati akan kami hidupkan. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kematian yang ditimpa oleh seorang di muka bumi ini bukanlah penghabisan dari orang tersebut. Bahwasanya setelah itu selesai perkara, enggak. Masih ada perkara-perkara di balik kematian. Ada hari kebangkitan. Setelah manusia dibangkitkan kemudian akan dihisab. Setelah dihisab kemudian akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Tsumma amatahu fa aqbarah, tsumma idza syaa'a ansyara." Wasatanya Allah yang telah mematikan manusia, kemudian jika Allah kehendaki Allah akan bangkitkan mereka dari kuburan-kuburan mereka. Oleh karena itu kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali. Dan dalam ayat ini ada orang-orang kafir yang menyangka bahwasanya tidak ada hari kebangkitan. Allah berfirman, za'amal ladina kafaru alla yuba'athu, kul bala wa rabbi latuba'athun. Allah mengatakan orang-orang kafir, mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Allah bantah. Bahkan sebaliknya, Allah akan bangkitkan mereka. Semua orang kafir akan dibangkitkan. Semua manusia yang telah meninggal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil mauta." Kami yang akan menghidupkan mayat-mayat. Lamma dzakar Subhanahu wa taala annahu 'azza wa jalla yuhyi al-mauta, ay yab'athuhum ba'da al-maut lil-jazaa' wal-hisab, أن كل ما قدمه الإنسان مكتوب عليه ونكتب ما قدموا وآثارهم. فكل ما قدمه الإنسان من قول أو فعل حسن أو سيء كل ذلك مكتوب عليه، وسيلقى الله عز وجل يوم القيامة بكل ما قدم خير أو شر. وهذا معنى قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي كل الأعمال التي قدمها العبد فإنها مكتوبة عليه. والمراد بقوله نكتب ما قدموا أي يقوم بكتابة ذلك الملائكة الذين وكل الله سبحانه وتعالى إلا على ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمراد بقوله نكتب، المراد بذلك كتابة الملائكة، والله عز وجل ينسب إلى نفسه ما تفعله ملائكته بأمره، مثل قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه عليك جبريل، فيضيف ذلك إلى نفسه لأنه سبحانه وتعالى أمره بذلك. فقوله نكتب ما قدموا آثارهم أي أن العبد كلها مكتوبة، وكل إنسان معه ملكان، كاتب للحسنات وكاتب للسيئات، رقيب وعتيد، وكلاهما يكتبان ما يقوله العبد وما يفعله. فإذا عرف العبد أنه سيبعث وعرف أن أعماله كلها جزاء على كل عمل صغير وكبير، فإن هذا ولا شك يدعوه لمحاسبة نفسه وأن ينظر ما قدمت نفسه لغد، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد Ikhwatal Islam, para pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf terputus koneksi kami dengan Syekh di kesempatan malam hari ini. Kami akan mencoba kembali untuk menghubungi beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan untuk penerjemahan kalam Syekh tadi. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala di awal ayat Allah menyebutkan bahwasanya Allah akan menghidupkan mayat-mayat dan Allah akan bangkitkan mereka setelah kematian. Sebutkan perkara yang lain yang penting untuk kita ketahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka lakukan dan perbuatan mereka. Artinya apa? Seluruh yang telah dilakukan oleh manusia, ya, baik berupa kebaikan maupun maupun kemaksiatan, semuanya tercatat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita, setiap manusia akan bertemu dengan catatan amalan mereka. Tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan kita tercatat, baik yang buruk maupun yang baik. Malaikat untuk mencatat. Jadi yang mencatat adalah para malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah terucap suatu perkataan pun kecuali di sisinya ada malaikat, dua malaikat yaitu Raqib dan Atid yang mencatat perkataan setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa naktubu," kamilah yang mencatat amal perbuatan manusia. Padahal yang mencatat adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian dalam bahasa Arab boleh Allah menisbahkan, menyandarkan perbuatan pencatatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sama dengan firman Allah dalam surat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Tatkala malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an. Tatkala malaikat Jibril membaca, maka diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baca adalah malaikat Jibril. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'nahu." Kalau kami sudah membacakan, maka ikutilah bacaan kami. Padahal yang baca adalah malaikat Jibril alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala menyandarkan pembacaan tersebut kepada Allah. Kenapa? Karena yang memerintahkan malaikat Jibril adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seluruh amalan hamba tercatat. Tidak ada yang terluput, sedikit pun tidak ada yang terluput. Dan setiap di sisi manusia ada dua malaikat. Malaikat mencatat kebaikan dan malaikat mencatat keburukan. Ada malaikat Raqib dan ada malaikat Atid yang dua-duanya mencatat amalan. Dan jika seorang hamba mengetahui bahwasanya seluruh amalannya tercatat dan dia tahu bahwasanya dia akan bertemu dengan catatan tersebut dan dia tahu bahwasanya dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia lakukan, maka hendaknya seorang hamba benar-benar memperhatikan di hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, ya, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum madza qaddamat lighat." Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang akan dia persembahkan untuk esok harinya. Apa yang akan dia lakukan untuk esok harinya. Ini mengajak kita semua untuk tatkala beramal agar kita menghisap diri kita, jangan sampai apa yang kita persembahkan untuk hari esok kita adalah keburukan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Hنا ينبغي أن ننتبه أيها الأخوة المستمعون أن الذي يكتب أمران كما هو واضح في هذه الآية. الأمر الأول ما قدمه العبد، والأمر الثاني الآثار، وعلى كل واحد منا أن يحرص إن الأمرين وعلى تحقيق ما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مكتوب له فيما يتعلق بما قدمه وفيما يتعلق أيضا بالآثار. والسؤال هنا، ما المراد بما قدمه العبد وما المراد بالآثار على العبد؟ أولا، المراد بقوله ما قدموا أي من أعمال سواء كانت صالحة أو سيئة، فكل ذلك يكتب. الأعمال الصالحة مثل الصلاة، الصيام، بر الوالدين، صلة الأرحام، الكرم، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فهذه كلها تكتب. وكذلك الأعمال السيئة التي يقدمها العبد تكتب عليه، فالشرك يكتب، الزنا يكتب، القتل يكتب، السرقة يكتب، الغش يكتب، الإيذاء للمسلمين يكتب، السخرية، الغيبة، النميمة، إلى غير ذلك، كل هذه تكتب. فكل ما قدمه الإنسان من خير أو شر يكتب، فإن كان خير يكتب له ويثاب عليه، وإن كان شر يكتب عليه فيمن الله سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، yang artinya dan kami akan mencatat apa yang mereka persembahkan dan athar mereka. Ya, dalam ayat ini jelas bahwasanya yang tercatat ada dua perkara. Yang pertama, ma qaddamahul abd, yaitu apa yang para hamba, dan yang kedua adalah athar. Ya, oleh karena itu setiap dari kita berusaha untuk mengetahui apa makna kedua ini, apa maknanya apa yang dipersembahkan oleh hamba dan apa maknanya athar seorang hamba, dan kita berusaha untuk mengenal dua makna tersebut, dan kita berusaha untuk mewujudkan perkara-perkara yang kita lakukan Allah Ta'ala dalam kondisi yang kita sukai. Yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan maqaddamu? Apa yang dimaksud dengan apa yang telah dipersembahkan oleh hamba? Ini pertanyaan pertama. Syekh tadi telah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan apa yang disembahkan oleh seorang hamba yaitu perbuatan yang telah dia lakukan, baik amalan soleh apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba, seperti sholat, kemudian siam, berpuasa, kemudian al-wafa, ya, kemudian menepati janji, berbuat baik kepada orang lain, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, al-karam, ya, punya sikap mulia, ya, sikap baik terhadap, ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga perbuatan keburukan, amal keburukan apa saja, meskipun kecil menurut kita, semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perkara-perkara yang besar seperti kesyirikan, kemudian zina, membunuh orang lain, mencuri, dusta, ya, berbuang, mengganggu sama kaum muslimin, menghina seorang muslim yang lain, berbuat ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, namimah, mengadu domba di antara orang lain. Ini semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ternyata yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan kebaikan, maka Allah akan beri balasan pahala kepada orang tersebut. Namun jika ternyata yang tercatat dari seorang hamba adalah amalan keburukan, maka Allah akan berikan hukuman terhadap hamba tersebut akibat maksiat yang dia lakukan. وقوله تبارك وتعالى وآثارهم، هذا الأمر الثاني الذي يكتب على العبد. وآثار المرء الأمور أو الأعمال المتولدة عن أفعاله، سواء ما كان منها خيرا أو ما كان منها شرا. فآثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر عليها، آثار الإنسان، الأعمال التي تولدت عن أعماله وكان متسببا فيها، فهذه أيضا تكتب. وهذا له أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم في كتب التفسير عند هذه الآية، كمن علم علما، علم طلابا، حفظهم كتاب الله لله صلى الله عليه وسلم، أو علمهم مثلا علوما نافعة في فقههم في دين الله وعملهم بطاعة الله. فتعليم العلم كل ما عمل يكتب. وأذكر أن امرأة تخرجت من الجامعة وأريد أن تعينها مدرسة، فرغبت أن تكون مدرسة في الروضة، روضة الأطفال. فقيل لها، يعني أو طالبات الروضة متعبات، فلماذا لا قالت أنا أريد أن أكون أنا التي أحفظهم الفاتحة، أنا أريد أن أكون أنا التي أحفظ هؤلاء الصغار الفاتحة، وبحيث أن لو عاش هذا الطفل 90 سنة 80 سنة 70 سنة هو يقرأ هذه المرأة. هذه آثار المرأة، هذه آثار. فهذه الآن عندما تعلم الصغير الفاتحة كل مرة يقرأ الفاتحة يكتب لها الأجر، لأن الدال على الخير كفاعله. أيضا إحسان المرأة لأولادها بتأديبهم بتربيتهم بتعليمهم الصلاة بالآداب والأخلاق، كل ما كان عاملين بهذه الصلاة بهذه الآداب يكتب لها، وكذلك الوالد وكذلك المعلم في مدرسته والمربي في مجاله، كل هؤلاء يكتب لهم الآثار، يعني كل ما تولد عن نصحه وتعليمه. أيضا العالم عندما يؤلف كتابا أو كتب ما تعلموا علما من هذه الكتب كتب لهم أجر ذلك. الآن عندنا كتب لأئمة أفاضل نستفيد منها مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك وتلاميذ هؤلاء الإمام النووي والإمام ابن تيمية وعلماء آخرين، ونستفيد من كتبهم ونتعلم منها، وكل مرة نستفيد من كتبهم يكتب لهم. فهذه آثار متولدة من أعمال هؤلاء. أيضا من يبني مثلا بيتا للمساكين أو للأيتام والأرامل ويموت، أن هذا البيت يسكنه هؤلاء الأرامل ويأوون إليه ويعيشون فيه يكتب له أجر ذلك، فهذا آثار تكتب له بعد موته. وهكذا أيضا لو أنه سبل سبيلا من حديقة أو ثمار أو أشجار أو غير ذلك أو حفر بئرا، كل هذه تعتبر آثار لتكتب له. Adapun yang dicatat kedua, yang tadi kita ketahui yang pertama dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dipersembahkan oleh hamba berupa amalan, baik amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Dan yang kedua yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa atharahum. Atharahum apa itu? Hasil dari amalan seorang hamba, ya. Hasil dari amalan seorang hamba atau akibat dari amalan seorang hamba, dari perbuatan hamba, apakah berupa kebaikan ataupun keburukan, ya. Yaitu akibat perbuatan seorang hamba, meskipun hamba tersebut sudah meninggal dunia, namun akibat dari perbuatan semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh para ulama, ya. Contoh banyak disebut oleh para ulama dalam buku-buku tafsir. Contohnya seperti seorang yang mengajarkan sebuah ilmu, ya, mengajarkan sebuah ilmu yang bermanfaat, atau dia membuat orang lain menghafal Quran atau menghafalkan hadis, ya, ilmunya, ya. Maka setiap orang yang belajar dari dia, meskipun sang guru sudah meninggal dunia, kemudian muridnya ini belajar ilmu tadi, kemudian menerapkan ilmu yang telah dia pelajari dari sang guru, maka semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sang guru telah meninggal dunia. Kenapa? Karena itu telah dipelajari oleh sang murid dan diterapkan oleh sang murid adalah hasil dan akibat dari amalan sang guru. Merupakan athar, ya, merupakan athar bekas-bekas dari amalan sang guru, karena sang gurulah yang telah menyebabkan sang murid bisa mengetahui ilmu agama tersebut. Syekh mengatakan dia mengingat tentang kisah seorang wanita, ya, yang telah di tetapkan di apa, ada surat keputusan bahwasanya dia akan menjadi seorang guru. Namun ternyata wanita ini dia tidak milih untuk menjadi guru di sekolah SD atau SMP atau SMA, dia malah ingin menjadi guru di raudhah, yaitu di TK. Pinginnya jadi guru di TK. Maka orang-orang pun bertanya kepada dia, "Ngapain kamu jadi guru? Merepotkan anak-anak itu, rewel, cengeng, nakal, menjengkelkan." Apa kata wanita ini? Dia mengatakan, "Saya ingin membuat anak-anak menghafal Al-Fatihah. Saya ingin saya yang pertama kali membuat mereka bisa hafal Al-Fatihah. Dan kalau seandainya anak-anak tersebut besar kemudian hidup sampai 50 Al-Fatihah, ya, setiap hari minimal 17 kali, selama 50 tahun, selama 60 tahun, selama 70 tahun, maka pahalanya semua akan mengalir kepada saya." Lihatlah bagaimana semangat wanita ini ya, sampai dia rela untuk menjadi guru TK karena ingin dicatat afarnya, dicatat hasil amalannya, karena membaca Al-Fatihah 60 tahun sampai 70 tahun. Dan ad-dal 'alal khair ka fa'ilihi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang beri petunjuk kepada kebaikan mendapat pahala sebagaimana yang mengamalkannya. Demikian juga seorang ibu yang berbuat baik kepada anak-anaknya, sabar dalam mendidik anak-anaknya, ya, mengajarkan mereka. Amalan ibu ini akan terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sang ibu sudah meninggal dunia. Demikian juga seorang ayah, demikian juga seorang guru di madrasah, di sekolah, ya. Demikian juga seorang alim yang menulis buku-buku yang bermanfaat. Meskipun orang alim tersebut sudah meninggal, namun buku-bukunya masih terus berada, dimanfaatkan oleh masyarakat, maka seluruhnya akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti yang kita alami ya, betapa banyak buku-buku yang dikarang oleh para a'immah, buku-buku yang ditinggalkan, diwariskan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Demikian juga buku-buku yang telah diwariskan oleh murid-murid mereka seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, demikian juga buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, setiap kita tatkala mengambil faedah dari buku-buku para ulama tersebut, maka semua ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu dari asar mereka, salah satu dari jasa mereka, dari bekas yang mereka tinggalkan, warisan yang mereka tinggalkan. Demikian juga misalnya rumah untuk anak-anak yatim ya, kemudian juga untuk wanita-wanita janda, dia bangunkan rumah untuk mereka. Meskipun yang bangun rumah tersebut telah meninggal dunia, selama rumahnya masih dimanfaatkan oleh anak-anak yatim dan dimanfaatkan oleh para janda, maka pahalanya terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang memberi wakaf misalnya ya, punya kebun, dia sedekahkan dan setiap dimanfaatkan, dan manfaat dari kebun tersebut dibagi-bagikan untuk jalan kebaikan, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan mencatat apa yang dipersembahkan oleh burukan, dan kami juga mencatat athar mereka, yaitu jasa dan warisan yang telah mereka tinggalkan. من يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور تبقى هذه عمرا ثانيا له بعد حياة بعد وفاة، وتبقى صحيفة أعماله جارية يكتب له كل يوم وكل ليلة وهو في قبره، يكتب له أجور كثيرة كل ما تعلم متعلم من علومه، وكل ما استفاد مستفيد من كتبه، وكل ما انتفع أبواب الخير التي تركها. فكل ما استفيد من الآثار التي تولدت عن أعماله كتب له ذلك، ولهذا يكون ميتا في قبره وله عمر ثاني بعد موته، وفي قبره تكتب الأجور الكثيرة له. ومن العجب أن أناسا أموات في قبورهم يكتب لهم كل يوم أجور هائلة وعظيمة، وعلى الأرض الآن أحياء يمشون ولا يكتب لهم أي أجر، بل يكتب عليهم أوزار العافية. Oleh karena itu kata beliau bahwasanya barang siapa yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melakukan hal-hal yang tadi telah disebutkan, baik mengajarkan ilmu yang bermanfaat atau menulis kitab yang bermanfaat atau memberi wakaf ya, memberi faedah ya, maka seakan-akan dia memiliki umur yang lain ya. Umur yang kedua, umur yang pertama sudah dia selesaikan, dia sudah meninggal dunia. Namun ada umur yang tersisa yang Allah sisakan meskipun dia di kuburan. Umurnya tetap berjalan. Kenapa? Meskipun dia telah meninggal, catatan amalnya terus berjalan, terus mengalir. Padahal dia berada dalam kuburannya, seakan-akan dia masih hidup. Inilah makna dari atharahum, ya. Atharahum yaitu akibat amal mereka sehingga masih ada faedah-faedah dan manfaat-manfaat yang bersumber dari amalan mereka dan masih terus berada di atas muka bumi ini dan terus dicatat buat mereka meskipun mereka telah meninggal dunia dan berada dalam kuburan mereka. Oleh karena itu setiap ada seorang yang baca bukunya, Setiap ada orang yang mengamalkan ilmunya yang telah diajarkan akan tercatat bagi dia. Setiap ada orang yang mengambil faedah dari wakaf yang telah dia sembahkan, yang telah dia serahkan, dia terus mendapatkan faedah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh. Maka seakan-akan dia memiliki umur yang kedua meskipun dia kan sungguh mengherankan, ya. Dan sangat sungguh mengherankan. Ada sebuah kaum yang mereka sudah masuk dalam liang lahat, sudah dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala, namun catatan kebaikan mereka terus berjalan. Catatan mereka, kebaikan mereka terus berjalan, asar mereka terus berjalan. Sebaliknya, ada orang yang masih hidup, masih bernafas, masih berjalan di atas muka bumi, akan tapi tidak ada catatan amalan yang tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, kehidupan mereka di atas muka bumi ini malah tercatat bagi mereka amalan-amalan kemaksiatan yang telah mereka lakukan, ya. Karena mereka tidak pernah berbuat kebajikan, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kemaksiatan bagi mereka ini sungguh perkara yang mengherankan. كذلك الآثار المتولدة عن أعمال المرء السيئة، فهذه أيضا تكتب عليه، مثل ما ذكر أهل العلم من أحدث بدعا في الأمة ونشرها بين الناس والناس أخذوها عنه وتلقوها منه، حتى بعد مماته كل من يأخذ ببدعه وضلالاته الأول أو زار هؤلاء، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. كذلك من ينشر في الناس الأفلام الخاسرة، أفلام المجون، أفلام الخلاعة والملاهي والأمور التي تلهي عن ذكر الله وتشغل عن طاعة الله وتحرك الشهوات في نفوس الناس، حتى إذا مات أيضا تكتب عليه، كل ما أضرت هذه الأشياء بالناس وخلخلت في عقائدهم أو أديانهم أو عبادتهم لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك كله يكتب على الإنسان. ولهذا يجب على العاقل أن ينتبه أن أعماله تكتب وأن آثار أعماله تكتب، فيحرص على تقديم العمل الصالح والآثار الطيبة التي يسره أن يلقى الله عز وجل بها. Sebagaimana آثار kebaikan, ya, hasil kebaikan dari satu amalan orang seseorang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, demikian juga آثار keburukan, akibat dari amalan keburukan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pelaku keburukan tadi sudah meninggal dunia, tidak berhenti. Ternyata dia telah membuat keburukan yang terus diwarisi oleh orang-orang setelahnya. Meskipun dia sudah meninggal dunia, masuk dalam kuburan, catatan amalan keburukannya terus berjalan. Para ulama menyebutkan contoh di antaranya seperti orang berbuat bid'ah. Seorang berbuat bid'ah, kemudian dia mengajarkannya kepada manusia, dan orang-orang pun, masyarakat pun pelajari mengambil bid'ah dari dia, dan terus dan turun-temurun. Meskipun pencetus bid'ahnya sudah meninggal dunia, ya, dosa-dosa terus tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tercatat sebagai amalan keburukan bagi pencetus bid'ah tadi. Kenapa? Karena dia yang tadi dialah yang pertama kali mencetuskan bid'ah itu, dan bid'ah itu masih terus laris di sisi masyarakat. Oleh karena itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai athar dia, sebagai amalan keburukan dia. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah yang jelek, ya kemudian diikuti oleh orang-orang lain, ya, apa kata Rasulullah SAW, fa'alaihi wizruha, maka bagi dia dosa dari sunnah, wizru man amila biha, demikian juga dosa-dosa orang yang mengikuti kejelekannya pun mengalir kepada dia. Demikian juga orang-orang yang menyebarkan film-film yang jelek di masyarakat, menyebarkan film-film porno, film-film yang mengobarkan syahwat, yang menggambarkan aurat wanita, film-film yang membuat orang-orang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Film-film yang membuat orang-orang menjadi malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka meskipun pembuat film tadi sudah meninggal dunia, catatan keburukannya tetap mengalir, ya. Apa yang masuk dari film-film tadi yang membuat pemikiran orang-orang para penontonnya menjadi kotor karena melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi film-film tersebut merusak akidah seorang, atau film-film tadi menyebabkan dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua akibat buruk yang timbul dari menonton film tadi terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sang pembuat film, produser film, sutradara filmnya sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena akibat buruknya masih terus berjalan. Oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia harus sadar bahwa yang dicatat itu bukan cuma amalan dia. Bukan cuma maqaddamu, tapi kata Allah, "Naktubu maqaddamu wa atharahum." Yang dicatat oleh Allah adalah amalan dia dan juga akibat dari amalan dia, akibat buruk atau akibat baik dari amalan dia, meskipun dia sudah meninggal dunia. Oleh karena itu seorang ingat, yang dicatat bukan cuma amalan dia, bahkan akibat dampak buruk atau dampak baik dari perbuatan dia tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia telah meninggal dunia. Summa ختم جل وعلا الآية بقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والمراد أي اللوح المحفوظ. وفي هذا أن كل شيء أحصاه الله سبحانه وتعالى أي كتبه في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ هو اللوح الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير الخلائق قبل الأرض بخمسين ألف سنة كما جاء ذلك في الحديث. وفي هذه الآية أن كل شيء أي مما هو كائن إلى يوم القيامة أحصاه الله سبحانه وتعالى كتابة في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة التي ختمت به الآية بها الآية هي مرت وهي نكتب ما قدموا تلك الكتابة التي بأيدي الملائكة كما عرفنا ذلك. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dari surat Yasin ini dengan firman-Nya, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu bin imam yang jelas. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan imamun mubin adalah lauhil mahfuz. Ya, artinya apa? Segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab lauhil mahfuz. Dan lauhil mahfuz itulah kitab yang di mana Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya Allah kataba maqadira, Allah mencatat segala takdir makhluk ya di Lauhil Mahfuz 50 alf sanah, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat takdir seluruh hamba, takdir seluruh makhluk dalam Lauhil Mahfuz. Adapun di awal ayat yang tadi kita sebutkan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan mencatat amal hamba dan athar hamba, itu adalah pencatatan para malaikat, ya, pencatatan para malaikat. Adapun di akhir ayat ini, fi imamin mubin, amr dicatat oleh malaikat, adapun yang di Lauhil Mahfuz yang catat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan berkaitan dengan takdir seluruh makhluk. أختم هذه الكلمة بقراءة نص عظيم من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه، بقول الله تعالى وآثارهم. قال: وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم وتعليمه ونصحه أو أمره بالمعروف أو نهي عن منكر أو علم أو دعه عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره، أو عمل مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس، إنها من آثاره التي تكتب له. وكذلك عمل الشر، ولهذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيل الله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشر ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقة وأشدهم جرما وأعظمهم إثما. انتهى كلامه رحمه الله. Kemudian di akhir pengajian ini akan membacakan sebuah pernyataan, sebuah perkataan yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam kitab tafsirnya tentang firman Allah wa atharahum. Apa kata Syekh Nasir Sa'di? Kata beliau, atharahum wa hiya atharul khair wa athar syar, yaitu dari perbuatan baik maupun dampak dari perbuatan buruk, yang dampak tersebut adalah akibat yang telah mereka lakukan tatkala mereka masih hidup ataupun setelah mereka meninggal dunia, ya. Dan amal-amal yang muncul atau yang timbul dari perkataan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, maka setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia, ya, misalnya dengan mengajarkan seorang hamba, mengajarkan ilmu atau menasihatnya, menasihatinya, atau memerintahkan orang lain untuk beramar ma'ruf, atau melarang orang dari kemungkaran, atau murid-muridnya, atau kitab-kitab yang dia tulis akhirnya bermanfaat, baik tatkala dia masih hidup maupun setelah meninggalnya kitab-kitab tersebut masih dimanfaatkan oleh manusia, atau dia melakukan kebaikan seperti dia sholat, atau dia bayar zakat, atau dia bersodakah, atau dia berbuat baik kepada orang lain, kemudian ternyata dia dicintai oleh orang lain. Ada orang lain melihat dia berbuat baik, melihat dia sholat, kemudian dicintai oleh orang lain, maka dia juga dapat pahala. Demikian juga orang yang bangun masjid, atau dia membangun suatu tempat yang bermanfaat bagi manusia, ya. Dan semisalnya amalan-amalan yang lain. Ini semua merupakan athar, dampak yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan keburukan, kalau dampak yang timbul adalah keburukan, semuanya juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, man sanna sunnatan hasanatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, ya, kemudian diikuti oleh manusia, man sanna sunnatan sayyi'atan, man sanna dan yang baik diikuti oleh manusia yang lain, maka bagi dia pahala dari kebaikan tersebut, demikian juga pahala dari orang yang mengikuti perbuatan dia sampai hari kiamat. Dan sebaliknya, barang siapa yang mencontohkan perbuatan keburukan, maka bagi dia dosanya dan juga dosa orang-orang yang mencontohi dia, mencontohi keburukan sampai hari kiamat. Jadi pembahasan ini benar-benar menjelaskan akan tingginya kedudukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah ila sabilihi, mengajak orang, memberikan petunjuk kepada manusia untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap wasilah, setiap sarana yang bisa mengantarkan orang untuk berdakwah dan beri petunjuk yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menunjukkan akan parahnya orang yang menyeru kepada keburukan, apalagi menjadi tokoh, menjadi imam dalam keburukan tersebut. Ya, karena seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh murid-muridnya, seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya akan mengalir kepada dia. Dan imam dalam keburukan, kriminalnya, dan yang paling besar dosanya. Demikianlah perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Hadza wa as'alu Allah al-Karim an yuwaffiqani wa iyyakum li taqdim al-a'mal as-salih. Wa an yuslih lana sya'nana kullahu, wa an yaghfir lana wa liwalidina ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Demikian radio raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal saleh, menyembahkan amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah juga memudahkan kita untuk beramal sehingga yang menimbulkan dampak-dampak yang positif, dan semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita dan juga mengampuni dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminat, demikian juga dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni hamba-hambanya, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hamba-hambanya. Demikian saja. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Nah, Terima kasih jazakallah khairan atas muhadharah yang sangat manfaat sekali yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah dari pembahasan tafsir surat Yasin ayat ke-12. Selanjutnya ikhwatal Islam, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon terlebih dahulu di 0218236543, dan sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa saja terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana? Dengan Samsul di Jatibaru. Nah, silakan. Assalamualaikum Syekh. Saya mau tanya tentang seorang yang mengajarkan tentang keburukan atau bid'ah atau maksiat dan lainnya. Bagaimana jika seorang itu mengajarkan sesuatu yang dia tidak tahu kalau itu adalah bid'ah? Yeah. Kalau dia tidak tahu kalau itu adalah maksiat. Nah. Apakah tetap mengalir dosa-dosa dia nanti di akhirat kelak, atau dengan dia mengajarkan sesuatu yang buruk, contohnya masalah riba katakanlah, apakah karena ketidaktahuannya menjadikan harta yang didapatnya itu halal karena dia tidak tahu, atau tetap haram di sisi Allah? Saya jazakallah khair. فهل يكتب له آثار الشر مع أنه ما كان يعرف يظن أنه خير من هذا الرواية علم الناس بالله؟ هذا سؤال ثاني. لكل من يعني عمل في بنك الربوي ما كان يعرف أن الربا حرام يظن أن هذا بنوك شرعية يجوز، بعدما عرف هل أخذها حرام لازم يرميها أو يستفيد منها أم يستفيد منها لأنه ما كان يعرف الناس؟ فيما يتعلق بسؤالها الأول وهو أن من علم بدعة في الغالب إلا القليل صاحب البدعة يظن، ولهذا جاء في الحديث أن الله احتجر التوبة على صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، لأن صاحب البدعة يختلف عن صاحب المعصية من جهة أن صاحب المعصية يعرف أنه عاصي وأنه يفعل أمرا يغضب الله، أما صاحب البدعة فإنه يرى أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وإذا كان الإنسان فترة من زمانه كان يدعو إلى البدعة ثم هداه الله للسنة وعرف أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلال، فيجب عليه أن يبرئ ذمته ويحذر الناس من هذه البدعة، ولا سيما من دعاهم إليها، كما قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا بد من البيان إذا كان هناك دعوة إلى البدع ونشر لها في الناس، فما يكفي أن يتوب هو بينه وبين نفسه، بل كما جاء في الآية الكريمة وبيان لخاصة من دعاهم إلى هذه البدعة يحذرهم ويبين أن هذا أمر خطأ. وبعض الذين كانوا مبتلين ببعض البدع أعلنوا توبتهم أمام الناس والتاريخ حافل بالشواهد على ذلك من رجال صدق في توبتهم إلى الله سبحانه وتعالى وإنابتهم إليه. Beliau menjelaskan bahwasanya biasanya orang yang melakukan bid'ah itu memang menyangka bahwa lakukan merupakan kebaikan, kecuali sedikit. Kebanyakan mereka menyangka bid'ah yang mereka ajarkan adalah kebaikan. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah tidak menerima taubatnya ahlul bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Kenapa? Karena ahlul bid'ah, orang pelaku bid'ah, pencetus bid'ah, kebanyakannya menyangka bahwasanya apa yang mereka cetuskan itu merupakan kebaikan, maka dia tidak akan bertobat. Kenapa? Karena dia merasa itu kebaikan. Berbeda dengan pelaku maksiat. Orang yang melakukan kemaksiat, dia sadar bahwasanya dia bermaksiat, dia sadar bahwasanya dia salah, maka dia mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh mengatakan jika seorang hamba mungkin beberapa waktu dia tersibuk kepada masyarakat, kemudian setelah itu dia sadar dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk bertobat. Yang pertama. Yang kedua, wajib bagi dia untuk menjelaskan bahwasanya dulu dia melakukan bid'ah dan bid'ah itu merupakan kesalahan. Terutama dia menjelaskan kepada orang-orang yang telah dia dakwahi, yang akhirnya juga melakukan bid'ah usahakan agar mereka sadar sebagaimana dia sadar. Dia berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu saya mengatakan tidak cukup taubat, tapi harus juga dengan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu." Kecuali orang-orang yang taubat, bertobat kemudian melakukan perbaikan, wa bayyanu, dan kemudian menjelaskan kesalahan yang telah mereka lakukan. Tarikh sejarah banyak menyebutkan tentang kisah-kisah orang-orang yang mulia, para ulama yang dahulu pernah terjerumus dalam bid'ah. Bahkan mereka mengumumkan di hadapan masyarakat, iklan di hadapan masyarakat bahwasanya mereka dulu berada di atas kesesatan. Agar masyarakat tahu bid'ah yang terlanjur dia dakwahkan, bid'ah yang terlanjur dia sebarkan, itu adalah kerusak. Dengan demikian Allah akan menerima tobatnya karena dia telah bertobat dan juga telah menjelaskan kesesatan yang dia lakukan. وأما فيما يتعلق بسؤال الأخ الثاني وهو التوبة من الربا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تبتم أي من الربا، فالذي تاب من الربا لا يأخذ إلا رأس ماله فقط، لقول الله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وما زاد على ذلك لا يحل له إلا إذا أخذه وضعه في الأماكن الممتهنة أو مثل المرافق التي قد يحتاج إليها أو دورات المياه أو نحو ذلك. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan kedua tentang masalah uang riba ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an wa in tub atadzlimuna wa la tudzlamun, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian telah bertobat dari riba, falakum ru'us amwalikum, maka bagi kalian hanya boleh mengambil harta yang merupakan hak kalian, modalnya. Adapun bunga-bunganya, ribanya, maka tidak boleh diambil. La tadzlimuna wa la tudzlamun, la tudzlamun, kalian tidak boleh menzalimi dan tidak juga dizalimi. Jadi cuma modalnya yang hak dia, adapun bunga-bunga dia harus tinggalkan ya. Jadi bunga-bunga tadi tidak halal bagi dia, kecuali bunga-bunga riba tadi dia ambil kemudian dia letakkan pada tempat-tempat yang terhinakan, seperti untuk bangun WC ya, atau untuk buat jalan ya, untuk jalan yang ya, ini uang-uang riba boleh dimanfaatkan dalam perkara-perkara tersebut. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan yang kedua dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa dari mana? Halo. Ya, sudah masuk Ibu. Assalamualaikum. Nah, terputus tampaknya. Kami akan berikan kesempatan yang datang dari pesan singkat berikut dari beberapa pertanyaan yang sama pertanyaannya. Barakallahu fikum ya Syekh. Surat Yasin secara khusus, banyak kaum muslimin Indonesia yang mengkhususkan pembacaan surat Yasin pada saat-saat tertentu. Kajian-kajiannya hanya sebatas membaca saja tanpa adanya pendalaman yang lebih terperinci dan yang akan mendatangkan manfaat. Mohon nasihatnya pada Syekh secara khusus, bagaimanakah hukumnya membacakan atau mengadakan pembacaan surat Yasin secara khusus pada saat-saat tertentu. Demikian, jazakallah khairan. Kul ma hukum al-qira'ati yasin fi awqat ma. فيما يتعلق بسورة ياسين، لم يرد حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتها في أوقات معينة أو أن تخصص بالقراءة. يرد فيه حديث صحيح ثابت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. Jadi saya menjelaskan bahwasanya tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan akan keutamaan membaca surat Yasin pada waktu-waktu tertentu. Pembacaan surat Yasin pada waktu-waktu tertentu, semua hadisnya lemah. Nah, selanjutnya Khotbah Islam, kami angkat pertanyaan yang datang kembali dari penelpon, dari Ibu Indah di Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau saya berjualan baju tidur gitu, tidak yang bukan menutup aurat, apakah saya berdampak mendapatkan dosa juga apabila dipakai di luar rumah bagi yang membelinya. Saya ikut kena dosanya atau tidak, Pak Ustadz? Karena kita takut anak abis malah bisa dapat yang mandiri ya. Misalnya yang bisnya tidak itu pasti mandiri. Nanti nisa ya syarin wajah pasnya hari hari yang mandiri. Kalau ada ya wizrohunna. إذا كانت هذه السائلة التي تبيع هذه الملابس النساء أو عدد من النساء التي يشترين هذه الملابس يستعملنها في التبرج والسفور والمنكرات والفواحش والمحرمات فإن بيعها لهن تلك الملابس وهي تعلم ذلك من حالهن يكون من التعاون سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saya menjelaskan kaidah jika ibu penjual ini mengetahui bahwasanya yang membeli bajunya tadi, membeli baju yang dijualnya tadi akan dipakai di luar rumah, kalau dia tahu persis, dia tahu perempuan ini kalau beli baju ini akan dipakai di luar, maka tidak boleh dijual terhadap wanita ini. Kenapa? Karena ini termasuk dalam saling tolong menolong dalam perbuatan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Hendaknya kalian saling tolong menolong dalam perbuatan ketakwaan. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan dalam permusuhan. Jadi kalau sudah ngerti yang pembeli akan memakainya keluar rumah, maka tidak boleh dijual terhadap wanita tersebut. Selanjutnya ikhwat al-Islam, kami berikan kesempatan yang berikut dari penelpon kembali, ada Umu Marhamah ya, dalam di Cikarang. Kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya bertanya bagaimana jika seandainya bagaimana sikap seorang istri yang suaminya itu tidak pernah melakukan sholat sama sekali pada sudah dinasihati. Apakah boleh seorang istri itu meninggalkan suaminya untuk selama-lamanya tanpa meminta cerai terlebih dahulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis sa'ilat kul zawji lam yusalli abadan waqad qumtu bi nasihati katiran wa lam yantasih. Hal yajuzu li an atruk من لا يصلي مطلقا وتارك للصلاة مطلقا فحكمه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة, ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة, وحشر مع قارون وفرعون وقارون وأمية بن خلف مع رؤوس الكفر. فلا خير لهذه المرأة في بقائها مع رجل لا يصلي يمكن أنها تبتعد عنه, لعل الله سبحانه وتعالى يحيي قلبه ويهدي ويعود إلى أن يكون من المصلين, وعندئذ تكون المراجعة. أما مع هذه الحال فلا خير لها في بقائها معه. Saya menjelaskan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat sama sekali tidak pernah sholat, sama sekali tidak pernah sholat, sholat Jumat juga tidak pernah, semua sholat tidak dilakukan, maka kata Syekh ini hukumnya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-ahdu ladhi bainana wa bainahumus sholah faman tarakaha faqad kafar. Sungguhnya yang membedakan atau apa namanya menjadi pembatas antara kami dengan mereka, orang-orang kafir dan orang musyrik, adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Demikian dalam hadis yang lain tatkala disebutkan tentang sholat kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, man hafadhu alaiha kanat lahu nur wa burhan wa najatun yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat maka Allah akan berikan kepada dia, kemudian Allah akan berikan bagi dia petunjuk, dan Allah akan berikan dia keselamatan di akhirat kelak pada hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafidh alaiha ya falaisa lahu nur, barang siapa yang tidak menjaga sholat maka Allah tidak akan berikan cahaya, dan Allah tidak akan berikan dia petunjuk, dan Allah tidak akan berikan dia keselamatan. Dan dia akan, kata Rasulullah SAW, husyira ma'a qarun, dan dia akan dan Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf, yaitu adalah empat gembong-gembong kekufuran. Orang yang tinggalkan salat sama sekali tidak pernah sholat sama sekali akan dikumpulkan bersama gembong-gembong orang-orang kafir. Oleh karena itu kata Syekh, seorang ibu, seorang istri yang suaminya tidak sholat sama sekali, maka tidak ada kebaikan untuk tetap sang ibu untuk meninggalkan suaminya, untuk menjauhi suaminya. Siapa tahu dengan sikapnya ini menjauhi suaminya, Allah akan memberi hidayah kepada sang suami. Kalau sang suami sudah kemudian sadar, kemudian mulai sholat lagi, maka sang ibu kembali lagi kepada sang istri, kembali lagi kepada sang suami. Nah, masih ada waktu untuk pertanyaan yang berikut dari Bapak Tatang di Jakarta melalui pesan singkat, Ustaz. Dari Pak Tatang di Jakarta, Syekh, bagaimanakah hukum bagi anak yang diberi makan harta haram oleh orang tuanya? Apakah akan berdampak bagi perkembangan anak tersebut dan apakah akan berdampak juga kepada ketaatan anak tersebut dan anak tersebut terjauhkan dari hidayah karena harta haram yang diberikan oleh orang tuanya? Mohon penjelasannya. Al-walad ladhi ya'kul min amwali abihi al-muharramah. قال يعني هذه سوف تؤثر فيه هو يأثم الولد هذا ما كان يعرفه هل سوف يأجل أكل حرام هذا وهو ولد لا يعرف شيئا الولد لا يعرف ذلك لكن إذا علم أن عرفت لا يجوز للابن أن يأكل من هذه الأموال خاصة إذا كان مال الوالد من المتاجرة بالحرام والكسب الحرام. Tidak akan beri mudarat kepada dia. Selama harta ayahnya itu merupakan harta yang haram dan daripada praktik perdagangan hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti menjual beli khamr di tempat-tempat seperti narkoba. Kalau anak itu tidak tahu maka tidak boleh sama sekali dia makan harta dari ayahnya. Terutama jika ternyata perdagangan ayahnya sama sekali tidak ada kecuali perdagangan yang haram, tidak ada punya hasil halal yang lain. Kalau enggak dari riba, dari hasil perdagangan jual obat bius narkoba atau jual beli khamr sekali dari harta ayahnya. Nah, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat Ustaz dari saudara Nurul di Jakarta. Syekh barakallahu fikum, di negeri kami banyak istilah yang menyatakan bahwa orang mati telah sampai pada peristirahatan terakhir. Apakah hal ini bertentangan dengan keyakinan dan bisa menyebabkan tauhid kita berkurang atau kemurnian tauhid kita berkurang? Mohon penjelasannya. Soal yang kul indana, yani tidak mati insan, takulun lahu hadha taraf di tauhid al-akhir. Hal hadha yajuz wala ma yajuz? فقولهم عندما يموت الإنسان أنه استراح إذا كان موته على الإيمان وطاعة الله وكانت خاتمته على خير فلا شك أنه كل ما يقبل عليه فهو راحة. والإمام أحمد رحمه الله سئل متى الراحة؟ قال إذا وضعت قدمك في الجنة. إذا وضعت قدمك في الجنة فلا شك أن من يموت على الإيمان وعلى الصلاة يكون بذلك استراح. وما إذا كان مات على لا يلقى الراحة في قبره. ولا نجزم لأحد من الأموات براحة أو عدم راحة، وإنما نرجو لمحسننا ونخاف على مسيئنا. وإذا كان ظاهر الصلاح نرجو أنه يكون استراح، نسأل الله عز وجل له كذا ولا عدم راحة، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونكتفي بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد. إذا كان أيضا يفهمون من المستراح الأخير ما في بعث، Syekh menjelaskan bahwasanya perkataan seorang bahwasanya si fulan yang telah meninggal dunia, si mayat telah sampai pada peristirahatan yang terakhir, kata Syekh, Jika seorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beramal saleh, maka tidak diragukan lagi bahwasanya dia sedang beristirahat, terlepas dari kesibukan dunia, dan sudah sampai pada tujuannya, itu istirahat setelah dia meninggal dunia. Oleh karena itu tatkala Imam Ahmad ditanya, mata roha, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad, kalau kamu sudah melangkahkan kakimu masuk dalam surga, itu baru tempat peristirahatan. Tentunya seorang yang soleh meninggal dalam keadaan merupakan tempat peristirahatannya, dan dia akan mendapatkan kesenangan baik dalam surga sampai akhirnya masuk ke dalam baik dalam kuburan sampai masuk dalam surga. Adapun seorang yang meninggal dalam keadaan buruk, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menemukan istirahat, tapi yang ditemukan adalah azab, ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari kuburan dia temukan, yang ditemukannya adalah azab. Oleh karena itu, kalau seorang kita tidak tahu dia meninggal dalam keadaan apa, maka jangan kita mengatakan dia sedang berada di peristirahatan, ya. Kita tidak tahu, dan tidak boleh kita menjazm, memastikan bahwasanya si fulan sedang istirahat, ya. Dan tidak kita memastikan juga si fulan sedang mati dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan mati dalam keadaan buruk. Namun kita berharap bagi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beramal soleh, kita berharap dia beristirahat di tempat yang baik, baik di kuburan, sehingga beristirahat terus sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengingatkan, kalau maksud dari istirahatan yang terakhir difahami bahwasanya tidak ada lagi hari kebangkitan, maka tentunya ini adalah mustalah yang batil kalau memang dipahami seperti itu. Karena perkataan peristirahatan yang terakhir bisa jadi dipahami bahwasanya tidak ada lagi hari kebangkitan, tidak ada lagi ba'ats, tidak ada lagi jaza, maka ini adalah perkataan yang batil. Demikian saja para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu pada esok hari lagi. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.